kau pergi, sejak kau tinggalkanku, aku tak mengerti mengapa penyesalanku terjatuh di cintamu. Kebodohanku percaya janjimu. Presented by Mira's Mac.